datangkan utusan intel mereka untuk menawarkan. Perlu dana? Perlu senjata? Perlu apa? Berikan kepada mereka. Maka mulailah mereka memberontak. Gam, siapa yang bantu kalau bukan kufar? Dari mana senjata mereka? Dari orang kafir. Oh, mujahidin berperang dengan didukung orang kafir. Anaknya. Pasti ada anaknya. Siapa yang diperangi? Tentara Indonesia. Oh ya, muslimin mereka. Pantas orang kafir mendukung. Pantas kalau orang kafir memberikan bantuannya. Apa yang diperlukan oleh kalian, wahai Gam? Ikhwan ibn azabullah, pemberontak. Apakah pemberontak kafir Nasrani di Papua ataupun pemberontak muslimin, sama kelompok celik. Bukan kelompok yang mengerti keadilan, tapi mereka adalah pengacau yang mengacau keamanan. Atau teroris yang menebarkan kehancuran dan kerusakan di muka bumi. Maka ikhwan ibn azabullah, kita mengharap kalau mereka-mereka yang terbawa oleh semangat para teroris tadi, mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada mereka untuk kembali kepada Islam yang benar, kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, kembali kepada keadilan, kembali kepada sikap rahmat kepada manusia, dan agar kita di sini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di atas tauhid dan sunnah, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dan Allah memberikan keamanan di negeri kaum muslimin ini, di negeri Indonesia ini, agar menjadi negeri kaum muslimin yang makmur dan aman. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya minta maaf kalau terlalu panjang kajian ini. Kurang lebihnya kami meminta pada hadirin dan khususnya para jajaran Musbida untuk memaafkan saya kalau terlalu panjang. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته